Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر إخواني أعزني الله وإياكم الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat hidayah dan taufiknya. Alhamdulillah, kembali malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita bermajlis ilmu, menambah amal ibadah kita, menambah khazanah ilmiah kita, karena kunci dari kebahagiaan seorang adalah ketika terkumpul padanya dua kekuatan, yaitu kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Kekuatan ilmu tentunya diraih dengan talabul ilm, menuntut ilmu, tafaqquh bi dinillah, mendalami dalam agama Allah Subhanahu wa taala, mengkaji bimbingan syariat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari Al-Qur'an dan Al-Hadis yang diterangkan oleh para a'immah, para ulama al-mausukin yang terpercaya, ulama-ulama dari ulama salaf as-salih yang mereka adalah pewaris para nabi, al-ulama warasatul anbiya, para ulama adalah pewarisnya para nabi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahlu dzikir, orang yang berilmu, jika engkau tidak mengetahui. Ini menunjukkan adalah marja, rujukan ketika kita menginginkan dan membutuhkan ilmu adalah kepada ahlinya, ahlul ilm. Sehingga al-Imam al-Bukhari ketika menjelaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina al-haq la yadurruhum man khalafahum wa la man khadalahum hatta yati amrullah. Terus nantiasa ada di kalangan umatku ini segolongan manusia yang dhahirina al-haq, mereka menampakkan diri berpegang teguh dengan al-haq. Dalam riwayat yang lain, mensuratan, dalam keadaan mereka senantiasa ditolong. La yadurruh man khalafahum, tidaklah mencelakakan, membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi dan orang-orang yang memusuhi mereka, hingga datangnya keputusan Allah, yakni hari kiamat. Kata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, hum ahlul ilm, mereka adalah orang-orang yang berilmu. Dan jelas yang demikian karena ahlul ilm, mereka adalah ahlul haq yang mengerti, memahami tentang kebenaran, dan kemudian dipegangi al-haq tersebut, istiqamah di atasnya, sehingga mereka adalah mansuratan dhahirin al-haq, senantiasa ditolong, menampilkan dan menampakkan diri di atas al-haq. Ini adalah quwwatul ilmiyah, kekuatan ilmu, yang itu akan bermanfaat ketika dilengkapi dengan kekuatan yang kedua, yakni quwwatul amaliyah, kekuatan amalan, yaitu diamalkannya ilmu sehingga ilmu pun bermanfaat dan amalan pun dibangun di atas ilmu sehingga amalannya adalah amalan saleh, amalannya adalah kuat di atas hujjah ilmiah, memiliki dasar pondasi yang kuat karena memang didasari adanya ilmu. Ikhwan fillah jazakumullah, dan inilah yang semestinya untuk kita senantiasa mujahadah, mencurahkan kesungguhan, karena ini adalah kunci keselamatan kita, kunci kebahagiaan kita, sebagaimana itu disebutkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah, kunci negeri kebahagiaan. Ketika manusia itu ada terkumpul padanya dua kekuatan ini, kekuatan ilmu dan kekuatan amal, dia terus mengkaji dan mendalami ilmu sehingga bertambahlah petunjuk dirinya, dan kemudian ilmu itu dipegangi dan diamalkan, petunjuk itu diikuti, dijalani, maka akan melahirkan amalan. Dan inilah yang menghasilkan puncaknya adalah ketakwaan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Muhammad, walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum, dan orang-orang yang senantiasa menempuh petunjuk, mengkaji, mendalami, dan kemudian dijalaninya petunjuk tersebut, zadahum huda, Allah pun tambah untuk mereka petunjuk, semakin kokoh, semakin kuat di atas petunjuk, wa atahum taqwahum, dan Allah Ta'ala berikan kepada mereka ketakwaan, ketakwaan mereka. Sehingga takwa itu adalah ketika tergabungnya ilmu dan amal, ilmu yang benar dan amal yang saleh, yang kemudian secara keseluruhannya senantiasa dibarengi kesempurnaan ikhlas. Ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ketika menuntut ilmu, mempelajari ilmu, dan ketika mengamalkan ilmu, yang dengan itulah seseorang akan menyempurnakan dirinya. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Orang yang beriman, maka ini menunjukkan quwwatul yakin, quwwatul ilmi, kekuatan keyakinan dan kekuatan ilmu, sehingga ada pada dirinya keimanan yang kokoh, yang kuat. Kemudian yang kedua, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh, ini menunjukkan kekuatan amal, kekuatan amal, yang dengan dua perkara inilah seorang menyempurnakan dirinya. Kemudian semakin sempurna, semakin lengkap ketika dia menularkan ilmu dan amal, mendakwahkan, menyampaikan, mengajak kepada yang lain dengan menyampaikan nasihat kebenaran, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, saling bernasihat kepada al-haq dan saling bernasihat untuk senantiasa sabar. Maka dengan empat ini sempurnalah seseorang untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Maslahah kebaikan untuk dirinya dan maslahah kebaikan untuk orang lain, yaitu dirinya dibekal dengan ilmu yang membuahkan yakin, iman, kemudian beramal soleh, dan kemudian tawasau bil haq, nasihat, berdakwah, menyampaikan kebenaran, dan diikuti dengan kesabaran. Senantiasa sabar ketika mendalami ilmu, menuntut ilmu. Orang ketika mempelajari ilmu pun banyak ujian, banyak godaan, banyak cobaan. Terkadang dengan ujian dan cobaan itu kalau tidak tahan, maka akan melemahkan, bahkan melumpuhkan dia. Semangat ilmunya, semangat berilmunya hilang. Maka ini adalah alamatus syar, tanda kejelekan. Kalau tidak segera diobati, tidak segera dihilangkan penyakit tersebut, maka orang akan terjauhkan dari ilmu. Adakah kebaikan kalau sudah orang itu dijauhkan dari ilmu? Sementara ilmu itu adalah kuncinya kebaikan. Start awal tanda orang diberikan kebaikan adalah bermodalkan ilmu. 6. Sekali lagi, perlu sabar ketika menuntut ilmu. Perlu sabar karena banyak godaan, banyak ujian. Kadang kita punya waktu longgar, tapi kenapa tidak digunakan untuk menambah ilmu? Tidak digunakan untuk mengkaji, mendalami, atau membaca bacaan-bacaan ilmiah, bimbingan syariat. Sementara betapa banyak perkara-perkara yang kita belum mengetahui secara bimbingan syariat. Terhadap amaliah kita sehari-hari, untuk senantiasa kita membangunnya di atas ilmu. Dari tidur kita, bangun tidur kita, aktivitas kita pagi hari, kemudian kerja kita, kemudian kita menangani keluarga, anak, pendidikan, kemudian kaitannya dengan aktivitas kita secara pribadi, makan kita, minum kita, mandi kita, segala aktivitas. Apakah sudah untuk kita dasari dengan ilmu? Maka ini adalah sebuah perkara yang semestinya untuk kita ihtimam, punya perhatian. Tetapi sekali lagi, kadang kita ada waktu longgar, ada kesempatan, namun ketika kita tidak punya kepedulian, tidak punya perhatian, maka kita sangat mudah dipalingkan kepada perkara-perkara yang lain yang sekarang sangat-sangat luar biasa godaan bagi kita. Ikhwanizakumullah. Banyak di kalangan manusia tahu tentang keutamaan Al-Quran, keutamaan hadis, namun betapa banyaknya pula mereka tidak peduli dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Membacanya sekarang sudah malas, apalagi mengkajinya. Ada saja acara, ada saja pemaling yang menyita, yang memalingkan perhatiannya kepada Al-Quran, kepada hadis. Hal-hal yang demikian, sekali lagi, kalau kita tidak senantiasa dinasihati, tidak senantiasa menyadari, maka seseorang larut jauh, jauh meninggalkan Al-Quran, jauh meninggalkan hadis, tapi dirinya tidak merasa. Ikhwani wa jazakumullah, walhasil kita hidup di akhir zaman, di masa-masa sekarang, dan juga di masa-masa yang akan datang ujian dan cobaan semakin berat. Ujian dan godaan semakin banyak. Naam. Maka quwwatul ilmiah ini pun dibutuhkan kesabaran. Yang kedua utamanya adalah beramal. Beramal saleh. Betapa banyak seseorang mengerti tentang ilmu tetapi di dalam hidupnya justru ilmu itu diselisihi. Ilmu sekedar diketahui tetapi pengamalannya tidaklah mencerminkan dari ilmunya. Sehingga yang menjadi buah dan hasil dari amaliyahnya bukan amal soleh. Maka itu pun dibutuhkan kesabaran untuk orang itu beramal soleh, mengamalkan ilmu yang sudah diketahuinya. Kita mengetahui perkara-perkara yang wajib, maka itu ada satu kemestian, keharusan untuk kita komitmen mengamalkan perkara-perkara yang wajib. Kita mengetahui perkara-perkara yang sunnah, betapa banyak amalan sunnah kita mengetahuinya. Dan tidak sedikit dan tidak jarang kita diberi kesempatan, kemampuan untuk beramal dengan amalan sunnah. Namun kita terlalaikan. Namun kita tidak punya kesabaran. Inilah ujian pula. Makanya Allah Ta'ala mengikutkan ketika orang hendak menguatkan imannya, hendak menghiasi dirinya dengan amal soleh, apalagi hendak kemudian menyebarkan al-haq, menasihati orang kepada al-haq, itu Allah Ta'ala tutup wattawasaw bis-sabr, untuk saling menasihat kepada kesabaran. Karena perkara itu semua adalah butuh sabar. Butuh sabar. Maka taklah heran kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan keimaman, yakni seseorang itu memiliki peran sebagai qudwah, contoh, tauladan di dalam kebaikan, di dalam agama ini, ketika seseorang itu memiliki dua perkara besar, yakni al-yakin dan as-sabr. Al-yakin buah dari ilmunya, as-sabr buah dia menahan nafsunya untuk dia tetap komitmen dengan ilmunya dan amal solehnya, komitmen dengan imannya. Butuh sabar. Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara manusia itu a'immah, yakni qudwah fid din, tauladan, panutan, pimpinan di dalam agama, ketika mereka memiliki kesabaran. Lamma sabaru, ketika mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami mereka yakin. Ini menunjukkan mereka adalah orang yang bergelut dengan ayat-ayat Allah. Mereka mengkaji, mendalami ayat-ayat Allah, kemudian al-yakin, mereka yakin. Dengan dua perkara inilah Allah Ta'ala memberikan kedudukan yang tinggi bagi seseorang. Dan dua perkara ini adalah satu dengan yang lainnya senantiasa terkait. Orang punya sabar karena punya keyakinan. Dan ketika orang punya keyakinan, maka dia akan punya buahnya kesabaran. Ikhwani wa jazakumullah. Adapun manusia lemah sehingga mudah menuruti hawa nafsunya karena kurang yakinnya, kurang kuat imannya, sehingga dia tidak yakin akan janjinya Allah, tidak yakin akan ancamannya Allah, sehingga dia bermudah-mudahan, mudah kemudian maksiat kepada Allah, mudah untuk meninggalkan bimbingan ilmunya, mudah kemudian untuk tidak komitmen dengan amal solehnya. Nah, dan dua perkara itu pun dengan satu dengan yang lain keterkaitan. Ketika lemahnya yakin akan juga terkait dengan lemahnya kesabaran. Ikhwani fi din rahimani rahmakumullah. Maka semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita, senantiasa menambah petunjuknya kepada kita, sehingga Allah Ta'ala memberikan kemantapan kita dalam masalah keyakinan, akidah, keimanan. Terus ditambahnya al-yakin pada diri kita, semakin mengetahui al-haq, semakin kokoh di atas al-haq, kemudian dengan itu akan di semoga Allah ikutkan dengan sifat sabar. Nah, sifat sabar, sabar untuk menahan diri larut dalam perkara-perkara yang merugikan, perkara-perkara yang membahayakan, perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Sabar untuk menahan diri untuk tidak terjatuh dalam berbagai pergaulan-pergaulan yang rusak, pergaulan-pergaulan yang melalaikan, pergaulan-pergaulan yang hanya yakni menurutkan hawa nafsu mereka. Nah, ini dibutuhkan kesabaran. Ikhwan fil din rahimani rahmakumullah, itulah tujuan, di antara tujuan kita terus mendalami agamanya Allah, mengkaji agamanya Allah, terus kita thalabul ilm, supaya kita diberikan kekokohan di atas al-haq, diberikan keyakinan, dan juga diberikan kesabaran, sehingga iman dan amal saleh, dan kalau bahkan kita bisa tawasau bil haq, bisa mendakwahkan setidaknya adalah untuk keluarga kita, teman kita, siapa yang kita bisa sampaikan kepadanya al-haq, ajaklah, sampaikanlah al-haq. 6. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsih. Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Kita senang tahu kebenaran, senang untuk berpegang teguh dengan kebenaran, maka semestinya kita juga senang terhadap saudara kita, sekiranya saudara kita itu tahu yang benar dan terikut berpegang teguh dengan kebenaran. Sampaikanlah sebatas apa yang kita mampu, sebatas kapasitas kita masing-masingnya. Ada punya teman, nah, antum tahu teman itu adalah bisa menerima nasihat, mudah untuk diarahkan. Sampaikanlah kebenaran, ajaklah untuk mencintai ilmu, nah, ajaklah untuk mengenal agamanya Allah, syariatnya Allah, ajaklah untuk mendalami ilmu dan syariatnya agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah satu keutamaan tersendiri, dan ini menunjukkan bahwasanya Islam perhatiannya bukan sekedar kepentingan pribadi, tetapi adalah perhatiannya juga adalah kepentingan untuk orang lain. Kita menyelamatkan diri kita juga usaha menyelamatkan orang lain. Kita meraih kebaikan untuk diri kita juga meraih kebaikan untuk orang lain. Demikianlah Islam rahmatan lil alamin. Ikhwani wa jazakumullah, yang menebarkan kasih sayang bagi semesta alam. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum, semoga sedikit ini memberikan dorongan, semangatan untuk kita untuk senantiasa kokoh mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kemudian mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah untuk malam hari ini kita lanjutkan kajian kita, yaitu masih membahas dalam kitabus shalah babul hasi alal khusu' fis shalah, bab dorongan anjuran untuk khusu' di dalam salat. Dan kita tersisa dua hadis pada bab ini. Qala al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala wa lahu an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata bi hadrat ta'am wa la huwa yudafi'u al-ahbasan. Dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin, ummu Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata bi hadratit ta'am, Tidak ada salat dengan hadirnya makanan. Hadir siapnya makanan terhidangkan. Wala huwa yudafi'ul ahbasan, dan tidak pula ketika menahan, dia menahan al-ahbasan. Dua hal yang jelek yang dimaksudkan adalah buang air besar dan buang air kecil. Hadis akhrajahu Muslim fi sahihi, nomor hadis 560. Ikhwani wa jazakumullah, hadis ini akan lebih baik kalau sekiranya Al-Hafidh Muhajjar Al-Asqalani menyebutkan beriringan dengan hadis yang pernah kita lewati pada bab dorongan atau anjuran untuk khusyuk setelah hadis yang ketiga dari bab ini. Yang pernah kita lewat yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Idza quddimal asa fabda'u bihi qabla an tusall maghrib." Apabila telah dihidangkan makanan malam, maka mulailah kalian untuk makan sebelum kalian salat maghrib. Nah, dan ini pembahasannya adalah karena satu bagian pada hadis yang ada pada kita ini sama dengan pembahasan yang telah kita lewati. La salata bihadrati ta'am. Tidak ada salat ketika telah dihidangkan makanan. Ini satu bagian yang pernah kita bahas. Baru setelah itu bagian yang kedua, wala huwa yudafi'ul ahbasan, dan ketika dia seorang menahan dua hal, yaitu menahan buang air kecil dan buang air besar. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum, telah kita pelajari hadis ini, maknalah salata, tidak ada salat, maka di situ ada dua pengertian ulama yang berbeda, yakni la di situ adalah peniadaan, la salata, tidak ada salat, artinya tidak sah salat. Yang kedua, la salata, yakni tidak sempurna salat. Tidak sah salat ini bagi yang berpendapat khusyuk itu adalah kewajiban salat, termasuk kewajiban salat, maka lanya di situ adalah tidak sah salat. Adapun pendapat yang kedua, ketika mereka berpendapat khusyuk itu adalah mustahab, sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, bagian dari penyempurna salat, maka lanya itu adalah peniadaan kesempurnaan. La salata artinya tidaklah sempurna salat. Seseorang yang ketika setelah hadir dihidangkan siap makanan, dia tetap sholat. Dan ini telah kita lalui penjelasannya. Ada faed, yaitu ketika orang itu memang ada keinginan kuat untuk makan. Nah, adapun orang yang tidak ada keinginan, bahkan ada halangan untuk makan makanan tersebut, maka adalah tidak masuk dalam hadis ini ketika dia tetap sholat. Pengertiannya adalah seperti yang telah kita pelajari, adalah makruh dan bisa mengganggu khusyuknya sholat dia ketika dia ada keinginan makan. Dia sudah ada, yakni niat untuk makan, sementara makanan sudah siap, kemudian dia tetap sholat, maka ini akan berpengaruh kepada khusyuknya, konsentrasinya dia sholat. Maka dituntunkan saat itu adalah untuk dia makan terlebih dahulu kalau memang makanan itu sudah siap, agar nantinya dia sholat itu dalam keadaan tidak ada tabrakan hajatnya, tidak ada tabrakan keinginannya. Dia sholat masih ada keinginan untuk makan. Maka ini bisa mengganggu khusyuknya sholat. Dan ini adalah menunjukkan pentingnya sholat untuk dihadirkan khusyuk. Dihadirkan khusyuk. 6. Kemudian dalam hadis ini yang ada pada kita, wala huwa yudafiul ahbasan, dan tidak pula ketika dia menahan dua hal, yakni buang air dan buang air besar, buang air kecil. Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan, yakni qaidnya kalau dia dalam keadaan sudah menahan. Ya, kalau ada baru terasa ringan, tidak sampai dia menahan berat sehingga tidak mengganggu konsentrasi sholatnya, maka tidak mengapa dia lanjutkan sholat. Tapi kalau dia sudah konteksnya menahan, maka ini yang bisa mengganggu konsentrasinya, mengganggu khusyuknya sholat. Makanya hadis ini dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam babul khusyuk, bab tentang masalah khusyuk. Nah, kemudian yang kedua yang dijelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, bagaimana dengan menahan buang angin? Maka ini termasuk. Nah, menahan buang angin. Kalau itu sudah sampai pada menahan, maka ini juga sama halnya dengan hukum menahan buang air. Maka kalau dia menahannya itu adalah mengganggu konsentrasi sholat, khusyuknya sholat, maka dalam keadaan dia makruh melaksanakan yang demikian walaupun sholatnya tetap sah. Inilah yang juga diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim beliau, yakni sholatnya makruh dan sholatnya tetap sah. Ihwan wa jazakumullah, maka yang disunahkan saat itu, yang dituntunkan yang lebih afdol untuk dia adalah batalkan sholatnya, untuk dia adalah buang hajatnya. Sehingga nanti dia sholat dalam keadaan sudah tidak ada gangguan konsentrasi pikirannya, tidak mengganggu khusyuknya. Namun hal ini diperkecualikan. Hal ini diperkecualikan sebagaimana yang telah kita lewat, ketika waktu sholat itu adalah sempit. Waktu sholat sempit, yakni kalau kita kemudian buang hajat, nah, nanti waktu sholat itu habis, maka di saat itu adalah dikedepankan untuk menjaga waktu sholat. Nah, karena itu adalah ada yang diprioritaskan. Demikian keterangan yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam Syarah Sahih Muslim. Sehingga hadis ini kesimpulannya adalah, yakni makruhnya sholat seiring dengan telah tersedianya hidangan dalam keadaan dia punya keinginan untuk makan. Dan makruhnya sholat orang yang dia menahan buang air ataupun buang angin dalam keadaan dia sudah menahan. Selesai penjelasan hadis ini, menambahkan dari hadis yang telah kita lewat nomor ketiga dari bab ini. Selanjutnya hadis berikutnya, dan ini hadis yang terakhir dari bab Al-Hassi ala khusyuk fi shalah, bab anjuran atau dorongan untuk khusyuk di dalam salat. Qala Al-Hafidz Muhajjar Asqalani rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, at-tasa'ubu minasy syaithan, fa idza tasa'aba ahadukum falyaqdhim mastata'a. Rawahu Muslim wa Tirmizi wa zada fi shalah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tasa'ub minasy syaithan, menguap itu dari syaitan. Menguap itu dari syaitan. Apabila seorang di antara kalian menguap, maka hendaknya dia tahan mastata'a, semampu dia. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi, dan dalam riwayat Imam Tirmidzi ada tambahan fissalah. Apabila kalian, seorang di antara kalian menguap ketika dia salat, hendaknya dia tahan semampunya. Ikhwani fillah jazakumullah, hadis ini dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bab yang kaitannya dengan khusyuk dalam salat. Apa ada hubungan? Ya, ada hubungan. Nah, adalah di antara adab kita dalam salat itu adalah ketika kita menguap, maka dituntunkan untuk kita menahan semampu kita. Kenapa? Disebutkan dalam hadis ini ilahnya. Ternyata menguap itu adalah minas syaitan, dari syaitan. Artinya itu adalah usahanya syaitan di antara mengurangi khusyuknya seorang dalam salat. Disebutkan dalam syarah hadis ini oleh Imam Nawawi rahimahullah, yaitu menguap itu adalah secara asal sebagaimana dalam hadis ini dari syaitan, itu umumnya menguap itu adalah sebagai wujud ada rasa malas, seseorang itu malas dan pengaruh banyaknya orang makan. Banyak makan itu akan menyebabkan kemalasan. Di antara tanda seorang itu malas itu adalah menguap. Nah, karena itu apalagi kalau sering-sering itu sudah tanda arah untuk minta tidur, ngantuk. Makanya kalau orang tua sama anaknya sudah banyak menguap, oh itu tanda ngantuk sudah. Ada rasa datang rasa malas-malas. Nah, supaya itu tidak berpengaruh kepada sholat kita, Rasulullah SAW menuntunkan fal yaqdim mastata'a, dia tahan. Kalau bisa jangan sampai menguap, sampai terbuka mulutnya, dia tahan kalau bisa semampunya. Nah, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, bahkan Rasulullah SAW beliau bersabda, innallaha yuhibbul itas wa yakrahu tasa'ub. Tasa'ub, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai bersin dan membenci tasa'ub, menguap. Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan kenapa Allah membenci menguap. Satu, diterangkan dalam hadis ini adalah at-tasa'ub minas syaitan, dari syaitan. Sesuatu dari syaitan itu adalah kejelekan. Ya. Bisa dipastikan sesuatu dari syaitan itu adalah merupakan kejelekan dan keburukan. Untuk itulah Allah tidak menyukainya. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi, tasa'ub itu, nah, menguap itu ada tanda-tanda datangnya rasa malas. Sehingga ketika itu akan terjadi pada sholat, maka itu kemalasan itu tidaklah disenangi. Ini ilahnya yang kedua. Tetapi secara nas, ikhwan jazakumullah, datangnya dari syaitan. Dan Allah Ta'ala tidak menyenanginya. Karena sesuatu yang datang dari syaitan itu adalah alamat keburukan dan kejelekan. Maka dituntunkan untuk kita menahan semampu kita. Kalau kita tidak mampu. Bagaimana? Nah, Al-Imam Ibnu Qudamah sebelumnya di dalam kitab Al-Mughni beliau mengatakan, "Idza tasa'aba fi shalah ustuhibba ayyab bima mastata'a." Apabila menguap dalam salat, maka disunnahkan untuk menahan semampunya. Fa illam yaqdir ustuhibba law ayyada yadahu ala fihi. Kalau dia tidak mampu untuk menahannya, nah akhirnya sampai terbuka, harus membuka mulutnya, maka hendaknya dia letakkan tangannya di mulutnya, dia tutup. Nah, dia tutup. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin beliau menjelaskan ketika kalau ada yang tanya, apakah tangan kanan atau tangan kiri? Nah, apakah tangan kanan atau tangan kiri? Maka beliau menjelaskan tidak ada ketentuan nas yang menyatakan apakah tangan kanan tangan kiri. Urusannya adalah wasi', amrun wasi', luas. Mau tangan kanan silakan, mau tangan kiri silakan. Nah, yang kedua, apakah yakni yang ditutupkan ke mulut itu punggung tangan ataukah yakni telapak perutnya tangan? Ya, sebagian orang ikhwanizakumullah berpendapat punggungnya begini, berarti punggung tangan ini yang dihadapkan ke mulut. Apa alasannya? Alasannya karena ada hadis yakni lafadz fa'inna syaiton yadkhul. Kalau dia buka mulutnya itu, syaiton akan masuk. Syaiton akan masuk. Maka posisinya adalah punggungnya itu ke mulut, seakan-akan dia menahan, menahan syaiton yang mau masuk. Nah, ini pendapat yang menyebutkan demikian. Sekali lagi, kata Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin menerangkan yang ini adalah perkaranya juga wasi', luas. Mau pakai yakni punggungnya atau yakni perutnya silakan. Mau dihadapkan ke muka atau ke belakang silakan. Tidak ada ketentuan. Nah, atau sebagian orang dengan mengepal ya, bulat gitu. Nah, ketika menahan. Intinya ini adalah termasuk adab, yakni dia letakkan tangannya di mulutnya. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang datang dalam sebuah riwayat, "Idza tasa'aba ahadukum falyad' yadahu 'ala fihi." Apabila seseorang di antara kalian itu menguap, maka hendaknya dia letakkan tangannya di mulutnya. "Fa inna syaitan yadkhul." Sesungguhnya syaitan itu akan masuk. Syaitan akan masuk. Nah, dan dalam hal ini kita jangan pakai yakni akal kita. Nah, kita membenarkan apa yang disebutkan dalam hadis karena ini adalah perkara gaib, sebagaimana Rasul alaihi salatu wasalam dalam hadis yang lain menyatakan fa inna syaitan yajri fi ibni adam majrodam, sesungguhnya syaitan itu yakni masuk, mengalir, berjalan di tubuhnya manusia itu majrodam, melalui aliran darah. Nah, dan Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin menerangkan di sini di antara faedah dari hadis ini, syaitan itu ada pengaruh. Nah, pengaruh pada jasad kita bahkan. Nah, syaitan itu ada pengaruh pada jasad kita. Dan itu adalah banyak dalil yang menyebutkan. Nah, bahkan orang lupa itu adalah diantaranya pengaruh godaan syaitan. Sebagaimana dalam surah Al-Kahfi, fa'angsanihi syaitan, yang membuat lupa diriku adalah syaitan. Nah, malas ya bisa adalah pengaruh syaitan. Baik itu godaan dari dalam hati muncul kemalasan, atau sifatnya adalah seperti yakni perbuatan seperti menguap. Nah, ini adalah tanda-tanda kemalasan. Maka Rasulullah SAW menganjurkan untuk menutup semenahan semampunya. Kalau tidak bisa menahan, maka dia tutup dengan tangan. Letakkan di mulutnya. Kata Rasulullah SAW, fa inna syaitan yadkhul, karena syaitan akan masuk. Kemudian yang lebih parah, ikhwan jazakumullah, kalau orang menguap itu sampai keluar suara. Ah, begitu ya biasanya. Nah, datang hadis yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fa inna ahadakum idza qalaha dhahikas syaitan. Kalau kalian tasawuf menguap itu sampai bersuara ha, begitu, maka tertawalah syaitan. Nah, syaitan tertawa. Kalau dirubah hanya, nah, jazakumullah. Intinya apapun suara ditahan. Terbukanya mulut itu adalah diusahakan untuk ditahan. Kalau tidak bisa menahan, jangan kemudian keluar suara. Kemudian ada pertanyaan yang lain, yaitu karena hadisnya itu menyatakan inna tasa'ub minas syaitan, sesungguhnya menguap itu dari syaitan, apakah dituntunkan kita membaca ta'awud? Nah, apakah kita dituntunkan membaca ta'awud? Maka dijelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, tidak dituntunkan pula adanya ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Karena tidak ada nas yang menuntunkan demikian. Tidak ada nas tuntunan yang demikian, tidak menyebutkan keutamaan untuk yakni membaca ta'awud. Terus bagaimana? Ya sudah tadi seperti yang telah kita sebutkan, dia tahan semampunya kalau bisa, kalau tidak dia tutup dengan tangannya. Jangan dia mengeluarkan suara. Begitu juga apakah perlu istighfar karena itu godaan setan atau dari usaha setan? Tidak juga, tidak perlu adanya istighfar dalam kaitannya dengan ini. Ya ini karena tidak adanya dalil untuk menuntunkan yang demikian. Wallahu a'lam bissawab. Selesai pembahasannya hadis ini. Hadis akhir ini akan jazakumullah. Semisal ini, sekali lagi, kalau kita tidak mengetahui tuntunan hadis, tidak mengetahui bimbingan ahlul hadis para ulama, mungkin orang tidak bisa mengamalkan, tidak peduli apa yang menimpa dirinya, bahkan ketika dirinya salat. Nah, ternyata ini adalah bagian dari adab dan menunjukkan sedemikian perhatian Islam khususnya di dalam masalah salat untuk kita menjaga adab-adab kita, karena saat itu kita bermunajat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tasawuf menguap itu adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika salat, Rasulullah SAW menuntunkan untuk menahan semampunya, kalau tidak menutupkan tangan di mulut. Wallahu a'lam bishawab. Selesai bab has al khusu' fi shalah. Insyaallah kita akan melanjutkan bab berikutnya, yaitu babul masajid, bab tentang masjid-masjid. Sedikit sebelum masuk bab ini, ikhwan jazakumullah, sisi kaitan hubungan bab masjid, bab masjid ini dimasukkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Shalah karena ada kaitan secara langsung. Kitab Shalah tentang shalah sementara pelaksanaannya itu ada kaitannya dengan masjid. Ada kaitannya pelaksanaan sholat itu dengan masjid. Maka wallahu a'lam, dari sisi inilah maka Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani memasukkan pembahasan bab masjid, bab tentang masjid. Ya, ini nanti kaitannya dengan adab, adab kaitannya dengan masjid. Nah, insyaallah kita akan kaji insyaallah pada pertemuan berikutnya tentang yakni keutamaan masjid. Sebelumnya tentang pengertian, keutamaan dan adab-adab yang akan disebutkan hadis-hadisnya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani di dalam bab ini, babul masajid, bab masjid. Nah, wallahu a'lam bishawab, sementara kita cukupkan. Barangkali ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri. Nah, kalau kondisi sholat di atas sudah mahal, memakai kereta kiri adalah luas permasalahannya, sesuatu yang tidak dinyatakan nas dalam Al-Quran ataupun hadis tentang ketentuan. Nah, sesuatu yang asalnya mubah adalah perkaranya adalah yakni diberikan keluasan, termasuk masalah menggaruk ketika gatal dalam sholat, apakah itu tangan kiri atau tangan kanan, silakan. Nah, sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh tangan kiri, ya kan, ya mesti dengan tangan kanan. Alhamdulillahnya tidak ditentukan. Kalau ditentukan harus tangan kiri, ada tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau oleh tangan kiri, bagaimana terus? Nah, gatalnya adalah di punggung tangan, tangan kiri kita, ya kan? Gatal ini, ya kan? Masa harus tangan kiri juga yang menggaruk? Nggak bisa, tersiksalah kita. Nah, ya alhamdulillah diberi keluasan sehingga tangan kanan bisa ta'awun, ya kan? Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Baik, kita akhiri pertemuan kita dengan kafaratul majlis. Semoga Allah Ta'ala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat. Kalau ada kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.